Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita telah sampai pada pembacaan ayat yang ke-58 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakiim. Yang demikian itu kami bacakan dia atasmu. Kami bacakan kisah tentang Isa kepadamu dari ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah, yang bijak. Ditafsirkan ayat ini oleh al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, dalika al-madkuru min amri Isa natluhu ay naqussuhu alayka ya Muhammadu minal ayati halun minal haifi natluhu wa amiluhu ma fi dalika min ma'nal isyarah wa dhikril hakim ay al-muhkami ay al-Quran. Yang demikian itu, kata Allah, artinya yang telah disebutkan dari perkara Isa, kelahirannya, kisahnya, mukjizat-mukjizatnya, kenabian dan kerasulannya, maka kami bacakan dia atasmu, kami kisahkan hal itu kepadamu wahai Muhammad. Yang diambil dari ayat-ayat, kisah-kisah itu dalam keadaan diambil dari ayat-ayat. Minal ayat ini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan keadaan. Sahibul halnya hak, dhamir hak yang ada dalam kata natluhu. Kami bacakan dia keadaannya itu dari ayat-ayat kami. Amilnya apa yang ada dalam dalika, yaitu makna isyarat. Wa dzikril hakim, dan peringatan yang penuh hikmah, yang muhkam, yang jelas. Yang dimaksud di sini Al-Quran. Tentang kisah Isa, kami kisahkan, kami ceritakan kepada Muhammad dari ayat-ayat kami, dari Al-Quran yang jelas, yang penuh hikmah. Maka Ini merupakan anugerah yang agung tentunya atas Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga secara umum atas umat beliau, umat Islam. Dari sisi mana yang demikian ini penjelasannya, ayat ini sebagai anugerah yang agung bagi Nabi kita Muhammad dan bagi umatnya, bagi kita semua kaum muslimin, di mana Allah turunkan kepada umat ini wahyu yang sangat agung kepada nabinya, yaitu dzikrul hakim, peringatan yang penuh hikmah, yaitu Al-Qur'an, yang terkandung di dalamnya hukum-hukum yang muhkam sempurna. Al-Qur'an yang merinci berbagai macam hukum, menjelaskan perkara yang halal, yang haram, juga tentang adab-adab yang mulia, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Juga memuat tentang berita para nabi-nabi yang terdahulu, yang Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak hadir di masa mereka, dikisahkan secara rinci dalam Al-Qur'an. Bagi yang membacanya, mentadabburinya, maka seakan-akan hidup sezaman dengan mereka, karena begitu jelasnya penjelasan Al-Qur'an. Dan juga segala kejadian yang Allah takdirkan berlangsung lewat tangan-tangan mereka, dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari berbagai macam mukjizat-mukjizat yang mengagumkan, dikisahkan oleh Allah semuanya dalam Dzikrul Hakim, dalam Al-Qur'an, kitab yang penuh dengan hikmah, kitab yang jelas, muhkam. Maka Al-Qur'an mengisahkan kepada kita segala hal yang memberikan kemanfaatan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, dari khabar-khabar, hukum-hukum, sehingga akan dikabai dari hukum-hukum, dari berita-berita tersebut, ilmu yang bermanfaat, pelajaran yang berharga, yang dengan itu akan semakin mengokohkan hati kita di atas keimanan. Maka itu merupakan rahmat Allah yang agung, terkhusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan rahmat yang agung dari Allah kepada kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Jalla wa'as pada ayat yang berikutnya, inna masala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam. Allah menciptakannya, menciptakan Adam dari tanah, terubah menjadi sosok Adam alaihi salam. Kemudian Allah tinggal mengatakan padanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah Adam. Maka demikian juga Isa. Kalau Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, Isa diciptakan oleh Allah dari ibu tanpa ayah. Tentu penciptaan Isa, dia ada dari seorang ibu tanpa ayah, dari seorang perawan sejati, Maryam alaihissalam. Ini perkara yang aneh. Kemudian dipermisalkan oleh Allah dengan Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah, tanpa ayah, tanpa ibu. Ini lebih aneh lagi. Ini penyerupaan yang aneh dengan sesuatu yang lebih aneh lagi. Sehingga ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, inna masala Isa Isa'nuhu al-gharibu indallahi kamasali Adam kasa'nihi fi khalqihi min ghairi ambin wa huwa min tasbihil gharibi bil aghrab liyakuna aqta'a lil khasmi wa awqa'a fi nafsi. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, sesungguhnya permisalan Isa, keadaan beliau yang aneh, dicipta dari seorang ibu tanpa ayah, ditiupkan ruh ke rahim Maryam, jadilah Isa. Maka proses penciptaan Isa yang aneh semacam itu di sisi Allah itu seperti permisalan penciptaan Adam. Aika sa'nihi, seperti keadaan Adam, fi khalqihi min ghairi ambin, di mana diciptakannya beliau dengan tanpa seorang ayah. Sementara Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa diciptakan oleh Allah dari seorang ibu tanpa ayah. Dan hal itu merupakan bentuk penyerupaan yang aneh dengan sesuatu yang lebih aneh lagi. Hal yang asing dengan sesuatu yang lebih asing lagi. Permisalan sesuatu yang menakjubkan dengan yang lebih menakjubkan lagi. Tujuannya apa? Liyakuna akta lil hasmi, untuk lebih mematahkan hamba lawan debat. Enggak mungkin hamba Isa itu hanya memiliki seorang ibu tanpa ayah. Gak mungkin terjadi. Dipermisalkan oleh Allah, permisalan Isa itu seperti permisalan Adam. Bagaimana gak mungkin? Ada yang lebih, ibaratnya lebih tidak mungkin lagi menurutmu. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ini untuk lebih mematahkan hujah bagi lawan debat, dan untuk lebih menandaskan dalam apa jiwa. Allah itu maha kuasa, maha mampu untuk melakukan yang demikian itu. Fa'al lima yurid. Allah itu maha berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Jangankan menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa ayah, Allah maha sanggup, maha kuasa menciptakan Adam, hambanya Adam, dari tanah, dirubah menjadi sosok manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Khalaqahu ay adama ay qalabahu min turabin summa qala lahu kun basaran fayakunu ay fakana wa kadzalika Isa qala lahu kun min ghairi abin fakan. Allah ciptakan dia Adam, ay Allah rubah dari tanah. Dengan Allah katakan, jadilah kamu, maka jadilah Adam. Sebagai sosok manusia. Fayakuna ifakan, maka jadilah Adam. Maka demikian Isa, Allah katakan padanya, jadilah. Dengan tanpa seorang ayah, maka jadilah Isa. Maka dalam ayat yang agung dan mulia ini, kita dihabarkan oleh Allah tentang keadaan Al-Masih Isa alaihi salam. Di mana Allah ciptakan beliau alaihi salam dari seorang ibu tanpa ayah. Dan ini adalah berita yang hak, berita yang benar. Nanti akan dipertegas dalam ayat yang setelahnya. Bahkan mencapai puncak kebenaran. Karena apa? Tingkatannya itu mencapai puncak kebenaran yang enggak ada menyisakan sedikit pun keraguan. Karena apa? Berita ini datangnya langsung dari Rabbul Alamin, dari Allah, Rabb semesta alam. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan yaqulu jalla wa as'al haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Maka jangan kamu menjadi termasuk orang-orang yang ragu padanya. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-haqqu mir rabbik. Khabaru mubtada'in mahdufin ay amru Isa. Kalimat kebenaran dari Rabbmu. Ini dalam tata bahasa Arab, jabatan kalimatnya ini sebagai berita mubtada' yang dihilangkan. Takdirnya amru Isa, keadaan Isa yang diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah. Ini adalah kebenaran yang datangnya itu dari Rabbmu. Sehingga kalau dari urutan tertib sebuah keabsahan berita, maka berita tentang penciptaan Isa dari seorang ibu tanpa ayah ini mencapai puncak kebenaran. Kenapa? Karena datangnya dari Rabbmu, dari Allah Jalla wa As. Fala takum minal mumtarin, maka jangan kamu menjadi termasuk orang-orang yang meragukan padanya. As-sakina fihi. Jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang meragukan sedikit pun dari apa yang telah dihabarkan kepadamu oleh Rabbmu dalam ayat-ayat yang agung ini. Baik ayat-ayat yang sebelumnya maupun ayat-ayat yang setelahnya nanti. Maka ayat ini dan nanti ayat yang setelahnya dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ini menjadi dalil atas satu kaidah yang agung dan mulia. Bahwasannya apa yang telah tegak dalil-dalil yang menunjukkan sesuatu itu adalah benar, bahkan dipastikan kebenarannya, oleh seorang hamba dari permasalahan-permasalahan akidah. Maka permasalahan akidah maupun yang lainnya, masalah-masalah manhajiyah, masalah-masalah fikhiyah, maka wajib untuk dipastikan bahwasanya segala yang bertentangan dengannya itu adalah batil. Kalau Al-Quran dengan jelas nyatakan Isa diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah, ini adalah kebenarannya pasti. kalau ada satu agama yakini Isa itu punya ayah, logikanya demikian-demikian, dalilnya demikian, buktinya demikian-demikian, pasti batil itu. Karena sudah tegak dalil dari Rabb kita, dari Allah Jalla wa'as yang menyatakan Isa itu diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah. Maka segala argumen yang ingin membenarkan Isa itu enggak mungkin hanya memiliki seorang ibu, dia itu punya ayah, ayahnya demikian, menurut sejarah demikian, demikian, demikian, menurut apa analisa para ahli sejarah demikian, demikian, itu semuanya batil sudah. Pasti batil. Maka setiap subhat yang membahas tentang masalah tersebut, pasti itu perkara yang fasidah, rusak. Baik itu teori-teori manusia, argumen-argumen manusia, baik itu muncul dari seorang yang dikatakan sebagai ahli, pakar di bidangnya, kalau bertentangan dengan sesuatu yang telah tegak dalil yang kuat dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah subhat yang rusak. Sama saja hamba itu sanggup untuk mencernanya atau tidak mencernanya. Seorang hamba yang mungkin belum dibukakan pintu ilmu sehingga dia lemah untuk mencernanya, itu bukan sebagai celaan terhadap apa yang telah dia ketahui, bahwasanya segala yang bertentangan dengan kebenaran itu adalah kebatilan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah al-haq, setelah kebenaran, kecuali itu pasti sebuah kesesatan, sebuah kebatilan. Maka dengan kaidah ini seseorang akan bisa menguraikan banyak perkara-perkara yang menjadi muskilah, permasalahan bagi dirinya dari perkara-perkara yang dipropagandakan oleh ahlu filsafat. Kalau seseorang itu bisa menguraikan sebuah permasalahan yang rumit, itu adalah sebuah kecerdasan darinya, kehebatan darinya. Nah, maka betapapun hebatnya seseorang dalam menyampaikan sebuah argumen, meskipun itu dikatakan ilmiah menurut ilmu duniawiyah, kalau itu bertentangan dengan dalil yang jelas, maka itu adalah sebuah kebatilan. Ini adalah kaidah yang harus kita pahami. Maka dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka siapa yang membantahmu dalam permasalahan tersebut tentang kebenaran kisah Isa, setelah datang ilmu kepadamu wahai Muhammad, maka siapa yang ingin membantahmu tentang kebenaran yang datang dari Al-Quran ini, maka katakan pada mereka, kemarilah kalian, mari kita ajak anak-anak kita dan juga anak-anak kalian, istri-istri kita dan istri-istri kalian, juga diri-diri kita dan diri-diri kalian. Kemudian kita melakukan mubahalah. Mubahalah itu doa yang dipanjatkan agar pihak yang pendusta itu terkena laknat Allah dan diamini oleh kedua belah pihak yang berselisih, yang di situ dihadiri oleh mereka, oleh keluarga mereka, anak-anak dan istri-istri mereka. Kemudian berdoa masing-masing dengan sungguh-sungguh agar pihak yang jauh dari kebenaran itu terkena laknat atau terkena adab. Ini juga di antara dalil disyariatkannya mubahalah. Summa nabtahil, kemudian kita berdoa melakukan mubahalah. Kita jadikan laknat Allah menimpa golongan yang kadzibin, yang pendusta. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, "Faman hajjaka ijadalaka minan nasara." Maka siapa yang membantahmu, mendebatmu dalam masalah itu dari kalangan orang-orang Nasara, menembatmu fihi dalam perkara Isa, mimba di maja'aka minal ilmi bi amrihi, setelah datang kepadamu ilmu dengan perintahnya, fakul lahum, maka katakan pada mereka, ta'alau, kemarilah kalian, nada'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa angfusana wa angfusakum, mari kita kumpulkan anak-anak kita dan anak-anak kalian, istri-istri kita dan istri-istri kalian, juga diri-diri kita dan diri-diri kalian. Fana jema'ahum, kita kumpulkan mereka semua. Summa nabtahil natadarra' fid du'a, kemudian kita melakukan mubahalah, kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Fana ja'al la'natallah alal kadhibin, maka kita mohon agar laknat Allah itu ditimpakan pada pihak yang pendusta. Bi annakula, kata Asyuyuti, dengan kita memanjatkan dalam doa kita, Allahummal anil kadhiba fi sa'ni Isa, ya Allah, laknatlah yang berdusta dalam urusan Isa. Wa qad da'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafdan Najran lidzalika lamahajuhu fihi, dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengajak delegasi orang-orang Nasara Najran dalam masalah itu tatkala mereka mendebat membantah Rasulullah dalam masalah Isa. Faqalu hatta nanduru fi amrina thumma na'tika. Mereka mengatakan, ya, kita tunggu urusan kami, kemudian kita akan datang kepadamu. Faqala dawu ra'yihim. Namun orang-orang yang berpandangan di antara mereka, ini orang-orang yang dituakan, yang ditokohkan di antara mereka, justru menasihatkan pada mereka, orang-orang Nasara Najran, laqad araftum nubuwwatahu, kalian kan sudah mengetahui kenabian dia Muhammad. Wa annahuma bahala qaumun nabiyyan illa halaku, kalian telah ketahui bahwasanya tidaklah satu kaum itu bermubahalah dengan seorang nabi pun kecuali mereka itu pasti binasa. Kalian sudah ketahui itu. Fawadi'ur rajula wansarafu, akhirnya mereka meninggalkan orang tersebut dan mereka pergi. Fa'ataur rasula, maka mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad kharaja wa ma'ahu al-Hasan wal Husain wa Fatimah wa Aliun, dalam keadaan Rasul sudah siap mubahalah. Beliau keluar bersama Rasulullah ada Hasan, Husain ini cucunya, Fatimah putrinya, Ali menantunya. Wa qala lahum idza da'awtu fa'aminu. Rasulullah mengatakan, kalau aku berdoa, kalian juga harus mengamini. Fa'abau ayyulainu wasalahuhu alal jizyah. Karena takut orang-orang Nasrani Najran ini enggan untuk mereka berdoa agar saling ditimpakan laknat bagi pihak yang dusta. Bahkan mereka lebih memilih berdamai dengan Rasulullah dengan syarat mereka membayar upeti atau jizyah. Rawahu Abu Nu'aim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail, seperti yang tersebut dalam kitab Durul Mansur. Wa an Ibni Abbas juga disebutkan dari Ibnu Abbas, qala la kharajal ladina yubahiluna la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Waruya law kharaju lahtaraku. Ibnu Abbas mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang mau bermubahalah itu berani keluar menghadapi tantangan Rasul, tentu mereka akan kembali dalam keadaan mereka tidak akan mendapati harta, tidak pula keluarga. Dalam satu riwayat, mereka akan keluar dalam keadaan lahtaraku, mereka akan terbakar binasa. Di sini dinyatakan oleh Allah Jalla wa'az, siapa yang membantah Muhammad dalam urusan Isa alaihissalam, bahwasanya Isa itu di atas apa kedudukannya sebagai manusia dan nabi, bahkan dia punya hak uluhiyah, kan dia ini sebagai ibnullah, anak laki-laki Allah. Waliyadzubillah ta'alallah mayasifun. 6. Setelah datang ilmu padamu bahwasanya Isa itu adalah hamba dan utusannya, maka kamu hendaknya terangkan kepada siapa yang membantahmu dengan apa yang kamu miliki dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Isa itu hanya seorang hamba yang Allah telah limpahkan nikmat atasnya, dipilih sebagai seorang nabi dan rasul. Maka katakan pada mereka, setelah kebenaran itu jelas, maka enggak perlu lagi kamu menanggapi perdebatan mereka. Karena itu kalau kamu lakukan, itu adalah sebuah perdebatan yang tidak mendatangkan faedah. Berbantah-bantah dalam perkara yang sudah jelas hukumnya, ini enggak mendatangkan faedah. Sehingga kita dilarang berdebat dalam perkara agama yang sudah jelas kebenarannya. Itu adalah perdebatan yang menunjukkan penentangan, penyelisian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perdebatan yang niatannya itu untuk mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti apa yang Allah telah turunkan dalam kitabnya. Maka Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berpindah. Daripada kamu meladeni perdebatan mereka, maka tantanglah mereka untuk bermubahalah, saling mendoakan laknat. Semoga laknat Allah itu ditimpakan pada kaum yang berdusta, agar mereka saling berdoa memohon pada Allah bersungguh-sungguh, memohon agar laknat Allah itu, hukumannya, adabnya itu ditimpakan bagi yang berdusta dari dua kubu. Dan agar masing-masing dari kedua belah pihak yang bertikai itu mengumpulkan seluruh kerabatnya, anak-anak istrinya. Maka benar-benar dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yaitu beliau tantang delegasi Najran untuk melakukan mubahalah dengan beliau. Rasulullah keluar dan membawa dua cucunya, putrinya Fatimah, menantunya Ali. Kemudian menyampaikan kepada mereka, kalau saya berdoa, kalian juga harus mengamini. Untuk ditimpakan laknat Allah pada mana di antara kita yang berdusta. Maka mereka berpaling. Mereka enggak mau, mereka menolak. Karena mereka tahu kalau seandainya mereka mau meladeni mubahalah yang diajukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka mereka akan pulang ke keluarga mereka dan ke anak-anak mereka, maka mereka tidak akan mendapati keluarga, tidak akan mendapati harta benda. Artinya akan disegerakan azab Allah atas mereka. Mereka tetap meridhoi agama mereka yang batil padahal mereka sudah mengetahui kebatilannya. Sehingga orang-orang Nasara, Najran itu adalah orang-orang yang mencapai puncak kerusakan dan pembangkangan. Karena tahu kebenaran itu ada pada Muhammad bin Abdullah, tapi tetap bersikukuh di atas ajaran agamanya yang batil. Maka sikap yang demikian itu dikatakan sebagai ghoyatul fasad wal inad, puncak kerusakan dan puncak pembangkangan. Mengetahui kebenaran menentangnya karena mengikuti hawa nafsu dan ego pribadinya, ini adalah puncak kerusakan dan puncak pembangkangan. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.